Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji surat Al-Anbiya ayat 30. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma waja'alna minal ma'i kulla shay'in hayy afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Ayat 30 ini memiliki dua bukti akan keimanan seseorang. Yang pertama, bukti langit dan bumi yang dulunya menyatu kemudian dipisahkan Allah. Yang kedua, bukti bahwa air adalah sumber kehidupan. Dua bukti ini seharusnya mengantarkan manusia untuk beriman. Kita jabarkan lebih lanjut. Bukti yang pertama, kekuatan iman itu tumbuh karena iman itu kita imani, kita yakini pada zat Allah yang Maha Kuasa. Allah pencipta langit dan bumi yang menurut ayat suci Al-Quran dulunya menyatu. Langit yang begitu jauh dan begitu tinggi dulunya menyatu dengan bumi, kemudian dipisahkan. Peristiwa ini tidak kita ketahui kecuali berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini disebut dengan peristiwa Big Bang? Adanya terjadi ledakan besar sehingga berpisah antara langit dan bumi? Wallahu a'lam. Tetapi sebagai mukmin, kita yakin benar bahwa Allah Maha Kuasa. Di antara kekuasaannya, langit dan bumi yang dulunya menyatu sekarang berpisah. Bumi yang dulunya tidak bertuan sekarang memiliki kehidupan dan menjadi tempat yang layak huni. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat kita saksikan sebagai kekuatan iman adalah bukti bahwa air adalah sumber kehidupan. Planet-planet lain tidak memiliki air sebagai sumber kehidupan. Gersang, ada Mars, ada Jupiter, ada Pluto. Semua itu tidak ada kehidupan karena tidak ada air. Ini membuktikan kepada kita bahwa Allah bisa saja menyelesaikan seluruh kehidupan di bumi ini dengan melenyapkan air sebagai sumber kehidupan. Tetapi Allah dengan karunia dan rahmatnya menurunkan air itu agar menjadikan kita manusia yang pandai bersyukur, manusia yang pandai berterima kasih, diantaranya dengan meyakini Allah sebagai pencipta, pemilik alam jagat raya, dan itu semua adalah keimanan yang baik bagi kita. Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Ardiansah dan Ustadz Suhaidi. Kami persilahkan untuk memberi pemahaman yang lebih dalam tentang ayat 30 yang dikaitkan dengan keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Dr. Zainal Arifin. Para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ayat ini selalu disebut dengan ayat yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi. Dan ayat ini kalau kita bicara dalam tentang al-ayat al-kauniyah, ayat-ayat yang bercerita tentang ilmu pengetahuan, maka ayat ini tidak pernah lepas dari pembahasan. Kalau kita melihat kata Syekh Mutawalli Sya'rawi dari redaksi kata ratqan fafataknahuma, maka Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan pemahaman secara gamblang kepada hamba-hambanya tentang bagaimana proses terjadinya langit dan bumi. Tentu bukan proses itu yang menjadi penting dalam hal ini, tetapi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Zainal, bahwa bagaimana kejadian alam semesta, langit dan bumi, dua makhluk Allah yang begitu luar biasa dilihat oleh manusia ini, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika langit dan bumi yang begitu hebat saja diciptakan oleh suatu zat, maka pencipta daripada keduanya itu pastilah lebih luar biasa lagi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada ayat sebelumnya tidak ditegaskan bahwa tidak ada sekutu baginya, dan siapa yang mengatakan dirinya Tuhan selain daripada Allah, maka orang itu adalah zalim dan kelak dia tempatnya di dalam neraka. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyatakan bahwa bumi yang kamu pijak dan langit yang kamu junjung di atas kepalamu itu pada dahulunya adalah suatu kesatuan, dan yang kemudian kami patahkan, kemudian kami pisahkan. Sesederhana itu dan semudah itu. Tentunya prosesnya wallahu ta'ala a'lam, karena Nabi pun diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini dengan kata-kata awalam yara. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat? Dengan kata-kata ini menunjukkan bahwa sebenarnya kejadian itu dapat dilihat pada akibatnya, bukan pada prosesnya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah menjelaskan dua makhluknya yang begitu luar biasa, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan makhluknya yang lain, yaitu air, yang lebih dekat dengan tubuh manusia, yang merupakan kebutuhan utama, untuk tidak mengatakan yang paling utama dalam kehidupan manusia. Ya, manusia misalnya dapat bertahan tidak makan sampai seminggu, tapi manusia tidak dapat bertahan dalam hanya 1-2 hari kalau dia tidak meminum air. Ini menunjukkan betapa urgennya air dalam kehidupan. Dan persis seperti apa yang dinyatakan oleh Dr. Zainal tadi, bahwa ketika manusia kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah Allah dapat menghancurkan kehidupan ini dalam sejenak, yaitu dengan menghilangkan air dari muka bumi ini. Bahkan air itu sendiri kita ketahui dapat memusnahkan manusia. Kita lihat kejadian tsunami, gempa yang diikuti dengan gelombang yang luar biasa dari air laut, dan begitu juga hujan batu es dan hujan salju yang terjadi di beberapa negara di Eropa dan di Amerika, yang dapat membatalkan ribuan penerbangan, yang dapat mematikan aktivitas kehidupan manusia, dalam artian tidak ada orang yang dapat keluar dari rumahnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk beriman. Afala yu'minun. Apakah setelah melihat makhluk-makhlukku yang luar biasa ini dari langit, bumi, air, dan sebagainya, apakah mereka tetap tidak beriman? Bahkan manusia itu sendiri di dalam dirinya, sepertiganya adalah air dari tubuhnya, yang itu merupakan kebutuhan yang sangat penting. Jadi saya kira apa yang kita kaji hari ini dan apa yang dijelaskan tadi oleh Dr. Zainal menjadikan kita lebih yakin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah pencipta, Allah lah khaliq, khaliqus samawati wal ardh wa ma bainahuma, pencipta langit dan bumi dan apa yang berada di antara keduanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti dapat melakukan apa yang dia kehendaki dalam hidup dan kehidupan ini. Saya kira itu Ustaz Zainal, saya kembalikan kepada Ustaz Zainal. Terima kasih kepada Dr. Ardiansah dan Dr. Zainal Arifin yang telah menjelaskan. Sebagai tambahan dari saya, yaitu Ustaz Suhaidi, awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata rizqan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini menjelaskan kepada kita awalam. Di situ adalah istibham taubikh, artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk menyembah hanya semata-mata kepada Allah dan tidak menyembah selain Allah, yaitu kita tidak menyembah patung dan tidak menyembah berhala, dan dituntut oleh Allah hanya Allah lah yang pantas disembah dan ditaati segala perintahnya dan dijauhi segala larangannya. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas ayat yang berbunyi tadi Ratqam fafattaqnahuma, ayat ini menjelaskan kepada kita kanata ratqam fafattaqnahuma, bahwa di sini ada dua kejadian yang sangat luar biasa, yaitu langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tujuannya kepada kita supaya Allah bisa menurunkan hujan sehingga tumbuh-tumbuhan bisa hidup, dengan karena hujan itu maka air pun bisa kita nikmati. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyun, dan manusia semua makhluk itu bisa hidup dikarenakan air. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari langit itu udara yang kita hirup setiap saat sehingga jantung kita bisa berdetak, kita bisa bernapas. Dan janji Allah kepada kita, afala yu'minun, kenapa kalian tidak beriman? Sudah kuciptakan langit, kuturunkan hujan, kujadikan bumi, kuhidupkan tumbuh-tumbuhan, kujadikan udara kalian supaya kalian bisa bernapas. Kenapa kita malah tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala? Kita hobi dengan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yu'minun ay afala yusaddiquna biqudratillah, apakah kamu tidak membenarkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang sudah kamu lihat dengan mata kepala kalian? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala, perlu kita pikirkan pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala menciptakan planet, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang, bulan, matahari, semua itu adalah untuk kita supaya kita menjadi abdan syukura, menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Kita tutup pertemuan ini dengan satu pernyataan bahwa manusia yang cerdas adalah manusia yang pandai berterima kasih. Mukmin adalah manusia yang cerdas karena keimanannya adalah bukti dia tahu berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.